mana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk ke surga? Dan ku jawab, ente banyak bertanya. Baiklah, ini pun doanya. Wafil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wa qina. Wildly.